Bagaimana jika seorang ustaz memeriksa barang-barang atau perlengkapan milik santri tanpa izin? Nah, alhasil barang seorang tentunya milik orang tersebut yang tidak diperbolehkan untuk diketahui kecuali dengan izin dari santri tersebut. Ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu, ya, akan diperiksa barang fulan atau barang seluruh santri karena mungkin ada suatu kejadian. Nah, maka diberitahu. Nah,